tahu, tak mungkin batamu rue jadiku. Mata yang diharukan, mata yang dijanjikan, jaman ini tabu. Rai dan samaikan rindu-rindu di hati nan sakuti. Awam kadang babu lo sayang, rasa di tangan ranti yang adia patahkan. Rai dan nantikan janji-janji malam kata bulan terang, sadang langit bintang, rasa malam tak panjang, hujan adia curasa. Cinta kini padam palito, kalam di hati antah bilo katarangnya. Cinta putih babungo hati dan padia tak sambil antah di mana tampe mangabu. Putih babu mengungu hati dan padia tak sambil antah di mana tampe mangabu. Tak sambil antar di mana tak tanganku.